terkisah sebuah cinta jauh di dalam hatimu, tempatku untuk berteduh dari gelisahnya rindu. Terkisah cerita cinta dalam tatapan matamu, tempatku untuk berlabuh. Kekasihku, dengarkan hati kecilku.